Terlebih lagi ketika dia memang kondisinya memerlukan perhatian khusus, memerlukan perawatan khusus, entah dia sedang sakit atau semisalnya. Yang sangat dia dambakan ketika itu ialah bakti seorang anak. Di masa tuanya, di masa dia renta, di masa dia dalam kondisi yang seperti itu, dia akan merasakan kebahagiaan yang sangat manakala anaknya itu betul-betul berbakti kepadanya. Ini dambaan setiap insan, tanpa terkecuali. Dambaan seorang muslim secara khusus, dambaan seorang sunni lebih-lebih lagi. Ikhwan fillah azakumullah, ini semuanya dalam pandangan Islam, di samping taufik hidayah dari Allah Azza wa Jal, segala sesuatunya kembali kepada dia sendiri, kembali kepada dia yang memiliki anak. Orang tua sang anak, anak itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti. Itu upayanya orang tua, polesannya orang tua. Anak itu menjadi anak yang jelek, anak yang buruk, juga karena orang tuanya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam, di atas tauhid, di atas fitrah yang bersih, lurus. Rasul mengatakan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanih. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat anak itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Tegas, orang tua itulah yang merubah sang anak. Yang tadinya muslim, yang tadinya muwahid, di atas fitrah, lalu dia menyimpang menjadi seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Itu semuanya orang tuanya. Ba'dallah, orang tuanya. Maka ikhwan fillah azakumullah, di pundak orang tua, di pundak masing-masing orang yang punya anak terkait dengan anaknya, kewajiban dia untuk memoles anaknya dengan polesan yang bagus. Barakallahu fikum. Tema kita pada tausiah subuh kali ini ialah, engkau bekali apa anakmu? Itu kembali pada orang tua. Engkau bekali apa anakmu? Hasilnya pun yang merasakan orang tua. Ketika kamu mendapati anak-anak kamu nakal, anak-anak kamu jelek akhlaknya, anak-anak kamu jelek muamalahnya, anak-anak kamu malas dalam beribadah, anak-anak kamu malas dalam thalabul ilmi, anak-anak kamu lemah dalam perkara akidah, menjadi anak yang jelek, menjadi anak yang enggak bagus, kamu jangan menyalahkan siapa-siapa. Pertanyaannya, engkau bekali apa anak kamu itu sampai dia seperti itu? Jikala kamu tua, tidak berdaya, tidak punya lagi kemampuan apa-apa, kamu sakit di atas pembaringan, memerlukan perawatan, memerlukan perhatian, memerlukan khidmat khusus, yang kamu dapati di sekitar kamu tidak ada orang yang dekat dengan kamu, tidak ada orang yang kamu cintai selama ini, yang di sebelah kamu hanya pembantu. Kamu mengharapkan anak kamu hadir di samping kamu. Mereka semuanya banyak beralasan. Yang satu mengatakan sibuk, yang satu gak punya waktu, yang lainnya lagi ada kerjaan, dan segala macamnya. Lalu diri kamu merana. Kamu merasakan kesedihan, kepedihan dalam kondisi yang seperti itu. Hampa hati kamu, tidak ada anak-anak kamu yang merawat kamu, yang berbakti kepada kamu. Lalu kamu menyesal. Jangan salahkan siapa-siapa. Itu semuanya ya usaha kamu sendiri, polesan kamu sendiri. Engkau bekali apa anak kamu itu? Dulu kamu berbangga dengan anak-anak kamu yang sukses dunianya, berbangga dengan anak kamu yang sukses ekonominya, bangga dengan anak kamu yang titelnya itu mentereng, yang ini profesor, yang ini insinyur, dan segala macamnya. Bangga kamu dengan mereka ketika itu. Kamu lupakan tarbiyah agamanya, kamu lupakan tarbiyah diniahnya, kamu lupakan tarbiyah akhlak dan muamalahnya. Dulu kamu masih kuat, dulu kamu bisa, masih bisa mandiri, masih bisa mencari kebahagiaan kamu sendiri. Sekarang kamu merana. Anak yang kamu banggakan itu ternyata tidak berbakti kepada kamu, karena tidak punya agama. Yang ada pada dia hanya materi, hanya dunia, hanya gelar. Mayan, Pak. Sekarang kamu menyesal. Duhai kiranya anakku dahulu saya poles dengan agama. Itu semuanya kamu sendiri. Engkau bekali apa anak kamu itu? Ya Rabbana azzaqumullah, sebelum Anda menyesal di masa tua nanti tidak mendapatkan bakti seorang anak yang kau dambakan selama ini, maka kembalilah kepada bimbingan Islam. Kembali kepada arahan-arahan Islam terkait dengan anak-anak kamu. Seorang muslim yang betul-betul terikat dengan agamanya, seorang muslim yang betul-betul mencintai agamanya, dia tahu Allah Azza wa Jalla dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah, memberikan hasungan, memberikan anjuran, memberikan bimbingan supaya memoles anak-anak kita, membekali anak-anak kita dengan tarbiyah diniyah. Targetnya jelas, selamat dari neraka, kumpul semua dalam al-jannah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tegas Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memulai dengan dirinya masing-masing, menjaga dirinya dari api neraka, memperbaiki dirinya sendiri, menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan keluarganya setelah itu dari neraka, selamat dari neraka. Ada sebuah asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, terkait dengan ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum nar. Katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardah, allimu anfusakum wa ahlikum al khaira wa adibuhum. Ajari, ajarkan kebaikan pada diri kalian, pada keluarga kalian. Wa adibuhum, ajari mereka etika, ajari mereka adab, supaya kamu selamat dari neraka. Ini sahih riwayatnya, inda Abdul Razak wa ghairihi. Al-Hasan al-Basri rahimahullah juga mengatakan, ketika menafsirkan ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum nara, adibuhum wa'allimuhum, ajari mereka adab Islam, ajarkan ilmu kepada mereka. Ini tafsir salaf. Semuanya menafsirkan ayat ini upaya untuk selamat dari neraka kamu, keluarga kamu, itu dengan pembekalan agama, dengan pembekalan akidah, ibadah, akhlak, adab Islam. Bekali anak-anak kamu kebaikan, bekali anak-anak kamu dengan adab, bekali anak-anak kamu dengan ilmu syar'i, kamu dan mereka semua. Ini perintah sekaligus upaya bimbingan Islam supaya mereka semuanya menjadi anak yang saleh. Target utamanya selamat dari api neraka. Barakallahu fikum. Kalau yang kita bekalkan kepada mereka kebaikan, tentu hasilnya juga kebaikan. Kalau kita membekali anak-anak kita dengan perkara kebaikan, kita mendapatkan kebaikan. Kalau yang kita berikan kepada mereka perkara yang jelek, hasilnya juga jelek. Itu secara umum. Al-jaza' min jinsil amal. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dalam kitab beliau Huququl Aulad di halaman yang ke-37, ketika menerangkan ayat di atas dan membawakan athar salaf di atas, beliau mengatakan, wa inna mimma la syakka fihi, sesungguhnya di antara perkara yang tidak ada keraguan padanya, annaka in gharasta khairan wajadta khairan, wa in gharasta syarran wajadta syarra walabud. Sesungguhnya kamu, kalau engkau menanamkan kebaikan, kamu akan mendapatkan kebaikan. Kalau kamu menanamkan kejelekan, pasti dapat kejelekan. Fasu'u tarbiyati lahu atharun mudammirah 'alal abna' wa 'alal walidain bal wa 'alal mujtama'i qatibatan. Tarbiyah yang jelek terhadap anak-anak itu memiliki efek negatif yang menghancurkan, yang membinasakan, membinasakan anaknya, membinasakan kedua orang tuanya, bahkan membinasakan semua masyarakatnya. Demikian yang beliau tegaskan hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Maka ya khana mitina azakumullah, kembali kepada engkau bekali apa anak kamu tadi? Kalau engkau membekali mereka dengan kebaikan, engkau beri kebaikan. Tapi kalau engkau bekali mereka dengan kejelekan, engkau akan meraih kejelekan. Barakallahu fikum. Maka di dalam ayat di atas, umat Islam secara keseluruhan tanpa terkecuali diperintah untuk membekali anak-anaknya dengan bekal ilmu syar'i, dengan bekal tarbiyah adat Islami, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah akan meraih kebaikan yang diharapkan. Ikhwanuddin azzakumullah, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dari orang tua terkait dengan anak-anaknya. Pembekalan untuk anak-anaknya. Yang pertama ialah masalah sholat. Kewajiban orang tua membekali anak-anaknya bab yang satu ini, meliputi ta'zimus sholah, mengagungkan syiar sholat. Tanamkan kepada anak-anak kamu mengagungkan yang namanya ibadah sholat. Ibadah yang sangat afdol, yang sangat mulia, rukun Islam, syiar Islam. Tanamkan kepada hati mereka, dalam jiwa mereka, ta'zimu qadri sholat. Mengagungkan kadar amal sholat, supaya dia memuliakannya, menghormatinya, tidak main-main dengannya. Tanamkan pula kepada mereka mahabbatuha, kecintaan kepada sholat. Kecintaan kepada sholat, supaya mereka paham ini perkara yang sangat penting, perkara yang sangat urgent, perkara yang sangat diperhatikan dalam Islam, bukan perkara yang main-main. Baru setelah itu kamu bekali mereka tentang ahkamus sholat, hukum-hukum terkait dengan masalah sholat, tata caranya, dan segala macamnya. Ini yang diperhatikan pertama kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis inda Abi Dawud dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dan dia Hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis shalah wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin, wa farriqu bainahum bil madaji'. Perintahkan anak-anak kamu untuk mengerjakan sholat, mereka umur 7 tahun. Pukul mereka atas amal sholat, mereka umur 10 tahun. Pisahkan di antara mereka dalam tempat tidurnya. Ini bukan perintah sepele, bukan perkara yang dianggap biasa. Perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum terkait dengan bab salat untuk anak-anak itu menunjukkan pentingnya orang tua membekali anak-anaknya dengan yang satu ini. Dalam surah Thaha ayat 132 Allah menegaskan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Al-ayah. Perintahkan keluarga kamu, istrimu, anak-anak kamu untuk mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah kau senantiasa dan selalu sabar di atasnya. Perintah ini dalam Al-Quran diperintahkan, dalam hadis diperintahkan. Perhatikan baik-baik pada kata-kata wastabir alaiha. Diminta orang tua ini sabar di dalam memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat. Menunjukkan itu perkara yang bukan perkara yang remeh, perkara yang sangat penting. Engkau akan menghadapi sikap banyak kendala-kendala dalam mewujudkannya. Jangan dikira gampang. Jangan dikira gampang. Sulit. Dan terus kamu bersabar untuk senantiasa dan selalu memerintahkan keluarga kamu untuk mengerjakan sholat. Kunci pada sholat. Barakallahu fikum. Anak itu ikhwanul fillah azakumullah, kalau mencintai sholat, mengagungkan ibadah sholat, kemudian tata cara sholatnya bagus, dia punya perhatian dengan yang satu ini, ini pertanda anak kamu itu soleh, anak kamu itu orangnya bagus, taat kepada Allah, bertakwa kepadanya. Jaminannya insya Allah dia akan selamat dari berbagai macam perkara yang buruk. Allah menegaskan dalam firman-Nya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya namanya sholat mencegah pelakunya dari tindakan yang keji dan kemungkaran. Jaminannya akhlaknya anak kamu itu akan baik, adabnya anak kamu itu akan bagus, akan mudah bagi kamu untuk mentarbiyah dia dengan tarbiyah agama ketika bab satu ini bagus. Sholatnya dia bagus. Dari mulai ta'zimnya, mencintainya, semangatnya, tata caranya bagus. Terkadang bersolat. Tapi kalau ini kurang, kurang perhatian, atau dia remehkan, atau dia bermain-main dengannya, alamat sudah. Akan susah bagi antum untuk memperbaiki di dalam perkara-perkara yang lain. Terkait dengan semangat taklimnya, terkait dengan semangat belajarnya, terkait dengan akhlakiyahnya, terkait dengan muamalahnya, berat. Terkait dengan semangat ibadah yang lainnya, berat. Kunci di sini, dalam sholat. Dikarenakan Allah dan Rasulnya SAW memperhatikan yang satu ini. Tidak menyebutkan amal yang lain. Tidak menyebutkan tentang amaliyah zakat, atau amaliyah siam, atau amaliyah haji, atau amaliyah yang lainnya. Tidak. Yang disebutkan sholat. Sholat. Perhatikan sholatnya anak-anak kamu. Jangan ifrat, jangan tafrit. Perhatikan baik-baik bimbingannya. Perintahkan anak kamu untuk mengerjakan sholat usia 7 tahun. Pukul mereka ketika usia 10 tahun ketika enggak mau sholat. Ini ada jenjang-jenjang, tahapan-tahapan untuk mengajarkan bab ini kepada mereka. Sholat. Sebelum usia 7 tahun itu semata-mata menyemangati. Membawa mereka ketika mereka enggak rewel dan nakal ke masjid, ke musala. Jangan dimasukkan dalam saf. Taruh depannya kamu, taruh di sebuah tempat. Dia menyaksikan bagaimana kaum muslim mengerjakan sholat. Mereka menyaksikan bagaimana syiar Islam dalam masalah seperti ini. Paham dia, ada bimbingan seperti itu. Ditanamkan kecintaannya. Begitu usia 7 tahun, baru kamu ajari mereka yang namanya tata cara sholat. Akal sudah mulai jangkep. Diajari hukumnya, tata caranya, kaifiyahnya, doa-doanya, zikir-zikirnya, dan tanamkan ta'zim, mahabbah, sholat kepada dianya. Itu masa-masa pelatihan. Kalau sudah bagus, masukkan dalam shaf. Kalau belum, jangan. Anda punya waktu 3 tahun lamanya. Usia 7, 8, 9, 10 tahun lamanya. 3 tahun untuk mendidik dia, bagus sholatnya. Sampai usia 10 tahun Anda boleh memukul. Diharapkan dia sudah sangat bagus ibadah sholat. hari pertama, 10 tahun. Antum resapi anaknya antum. Masing-masing ya. Lihat, anak ini ketika sergap sholatnya, orangnya semangat dalam mengerjakan sholat, ahkamnya dia pahami, tata caranya bagus sesuai dengan sunnah, bacaan-bacaannya dia paham, hafal dan dia praktekkan. Kemudian dia punya semangat dalam mengerjakannya, tumaknina, khusyuk dalam mengerjakan sholat. Belum lagi dia mengerjakan qobliyahnya, ba'diyahnya, sholat yang benar, zikirnya. Antum perhatikan, ini anak bagus. Secara akhlakiah bagus, muamalahnya, etikanya akan jadi bagus. Semangat ketaatannya jadi bagus. Ketika ada hal-hal yang lain, lebih mudah untuk diarahkan. Ini anak. Tapi kalau sudah mulai waktunya asal dibangun kan enggak bangun-bangun. Ya Allah, sudah gitu. Enggak ada semangat dalam mengerjakannya, enggak ada ta'zim, enggak ada mahabbah. Salatnya tuh mulai main-main. Enggak ada semangat, enggak ada apa-apa. Perhatikan ini anak. Anda perhatikan, sisi-sisi yang lainnya akan kurang. Akhlakiahnya, muamalahnya, semangat ketaatan dalam bab yang lainnya, semangat belajarnya, ada yang kurang pada dirinya. Jangan baik-baik. Sehingga tolong perhatikan yang satu ini. Bekali mereka dengan yang namanya sholat. Mengagungkan sholat, mencintai sholat, semangat mengerjakan sholat. Ahkamnya paham, keifiyahnya benar, dan semangat dalam mengerjakan. Jangan baik-baik. Antum sebagai seorang murabbi, sebagai seorang yang terjun dalam dunia tarbiyah anak-anak, camkan itu. Ketika mereka bagus sholatnya, rapi, yang lain enteng. Jadi kan, kalau yang satu ini setengah mati antum melakukannya, setengah mati dalam yang lainnya. Artinya sholat wah ramai, riuh, segala macamnya, wah ribut sana lari sana lari segala macamnya. Jangan antum ngurusi mereka. Dia dalam bab yang lainnya lagi lebih susah lagi. Sholat dan itu orang tuanya yang harus memberikan qudwah, contoh yang baik bagi anak-anaknya. Jangan sholat bapak ini masuk terus. Jangan harap aja ya. Ayo li, bangun bapak ini harus tangi, harus bangun. Tapi ngurusi dunianya, yang ngurusi pekerjaannya, yang dagangannya, masuk lagi. Nah, contoh yang bagus sebagai orang tua, contoh yang baik. Sebagai seorang ibu, terutama yang dua, jadi contoh yang baik. Tepat waktu. Jamkan baik-baik, sholat, ayat, hadisnya, perhatian dengan bab yang satu ini. Sholat. Itu anak menjadi kalem, nurut, bagus perangainya dengan ini. Itu ayatnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Barakallahu. Yang kedua, mengajarkan, membekali mereka Al-Quran. Itu jelas. Dari mulai bacanya, membaca Al-Quran, ilmu tajwidnya diajarkan kepada mereka, bacaannya dia mujawwadah, murattalah, bagus dengan tajwid, dengan tartil dan tahsin, bagus dia membaca Al-Quranul Karim, diminta menghafal, memurojaah dan mengamalkan Al-Quran. Ini akan membuat dia sebagai anak yang terbaik, meraih semua kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat dengan ini. Karena Rasul mengatakan dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajar Al-Qur'an. Belajar mengajar Al-Qur'an. Ini dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Dengan Al-Qur'anul Karim ini, ketika dia mengilmuinya, menghafalnya dan mengamalkan isi kandungannya, Allah akan naikkan martabat anaknya antum ini. Jadi anak yang bermartabat, anak yang soleh dengan ilmu ini. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin Allah mengangkat martabat suatu kaum dengan kitab suci ini dan menjatuhkan martabat yang lain. Ketika dia bagus dalam mempelajarinya dan mengamalkannya, akan naik martabatnya anak itu. Dia akan mulia dengan Quran. Dia akan meraih semua kebaikan dengan Al-Quranul Karim. Dihafal, dibaca dengan tajwid, dihafal, diamalkan. Barakallahu. Naam. Kemudian juga sunnah atau berkhutbahnya dengan sunnah, mengajari mereka Al-Quran lalu sunnah. Hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga begitu, diminta untuk menghafal hadis, matan-matan hadis, menghafal itu semua dan mengamalkan isi kandungannya. Quran dan sunnah. Bekal yang berikutnya adalah mentarbiyah mereka, membekali mereka untuk mencintai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya SAW. Tanamkan supaya mereka paham berkewajiban sebagai seorang muslim untuk mentaati Allah dan Rasulnya SAW. Tanamkan itu. Ketika mereka mendengar, mengetahui perintah Allah, Rasulnya, langsung kerjakan. Sami'na wa ta'na. Ketika mereka mendengar larangan-larangan dalam Islam, sami'na wa ta'na, tinggalkan. Tanamkan itu. Supaya mereka betul-betul menjadi hamba Allah yang taat, anak yang taat, anak yang soleh. Taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tanamkan pada mereka semua. Sehingga mereka betul-betul punya semangat yang tinggi menjadi anak yang saleh. Kemudian, tanamkan pula kepada mereka mahabbatul ulama. Mahabbatul ilmi wal ulama. Ya. Mencintai ilmu dan para ulama sunnah. Tanamkan. Manzilah ilmu, ya, kedudukan sebuah ilmu, keutamaan ilmu, fadilah ilmu, buah keilmuan, faedah ilmu, dunia, agama, akhirat. Tanamkan sama mereka, supaya mereka semangat dalam talabul ilmi. Dan tanamkan kecintaan kepada ulama-nya, ulama sunnah. Ini merupakan prinsip Islam wal muslimin. Dan yang terakhir, karena waktunya terbatas, tanamkan kepada mereka mahabbatul umara, kecintaan kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf. Ini juga sangat penting barakallahu fikum terkait dengan kehidupan duniawiyah dia, terutama di dalam bermasyarakat dan dalam berbangsa. Tanamkan prinsip as-sam'u wa ta'ah kepada anak-anak kita. Mendengar, mentaati, mematuhi penguasanya yang muslim walaupun dia zalim dalam semua perkara selain dalam perkara maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tanamkan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur pada mereka. Dan lawan-lawannya dikasih warning. Kebencian kepada akhlak yang buruk, kebencian kepada kemaksiatan, kebencian kepada kefasikan, kebencian kepada kebid'ahan, benci kepada kekufuran. Tanamkan juga sehingga diharapkan mereka semua barakallahu fikum menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang berakhlakul karimah, akidahnya kuat, ibadahnya semangat, akhlaknya bagus, muamalahnya baik. Nanti Anda akan merasakan hasilnya. In gharasta khairan wajadta khaira. Kalau kamu menanamkan kebaikan, kamu pasti mendapati perkara kebaikan pula. Ketika kamu sudah mulai tua, jangan nunggu tua wis. Ketika antum mendapati mereka sudah mulai besar, sudah mulai dewasa, maka kamu akan merasakan ketentraman, kedamaian, sejuk hatimu, sejuk matamu menyaksikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Masya Allah, akidahnya mantap, ibadahnya semangat, kelihatan semangat dalam beribadah kepada Allah, nampak ketakwaan mereka kepada Allah, semangat talabul ilmi, semangat dalam belajar, akhlaknya bagus. Wah, luar biasa. Apalagi anak kamu bukan semata-mata ini, lebih daripada itu, lebih daripada itu, menjadi para duat, menjadi para dai-dai, menjadi para pengajar-pengajar, ikut tampil dalam dakwah ilallah, dalam tarbiyah ini. Bukan lagi semata-mata orang yang berhasil, tapi mendakwahkan kepada orang lain. Ini semuanya luar biasa. Sebagai orang tua, Anda akan merasakan sebuah kebahagiaan yang hakiki. Dijamin anak yang seperti ini pasti akan berbakti kepada orang tua. Nah, kamu akan berbahagia. Mereka soleh, kamu akan berbahagia. Mereka bakti kepada kamu. Kamu mendapatkan perlakuan yang baik, mendapatkan khidmat yang bagus, perhatian yang bagus, sangat menyenangkan. Saat kamu tua nanti, kamu lemah nanti, sudah gak bisa apa-apa, kamu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Didampingi oleh anak-anak kamu, ini soleh, soleha, masya Allah, luar biasa. Itu merupakan faedah duniawiyah, keindahan yang luar biasa di masa tuanya. Ketika antum mati nanti, mereka akan senantiasa mendoakan kebaikan untuk kamu. Waladun salihun yada'ulah. Hanya anak soleh yang mendoakan orang tua yang telah wafat. Pahala terus kamu dapatkan. Di yaumul kiamah nanti, mereka yang akan mengangkat martabat kamu di sisi Allah Azza wa Jalla. Rasul mengatakan dalam sabdanya, inna rajula laturfa'u darjatuhu fil jannah. Nanti akan ada seseorang yang diangkat martabatnya di surga nanti. Fayaqulu anna li hadha. Dia mengatakan tadi, mana aku? Ini semuanya. Yuqal, dikatakan, bistighfari waladikalak. Ini semua dengan anakmu yang senantiasa memintakan ampunan kepada Allah untuk kamu. Kamu meraih faedah di dunia, bakti anak kamu kepada kamu, meraih faedah di alam barzakh, mendapatkan doanya anak kepada kamu, pahala kamu terus mengalir. Faedah fil jannah, engkau tidak hanya dimasukkan dalam surga, tapi dinaikkan martabatnya kamu di surganya Allah Azza wa Jalla. Dan puncaknya nanti adalah kumpul semuanya dalam surga. Walladzina amanu, alladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka dengan keimanan pula, kami akan gabungkan mereka semuanya di surga nanti. Itu yang diharapkan oleh kita semua. Di dunia kumpul, di surga juga kumpul. Kumpul dengan keluarga, dengan anak istri, di dunia di atas kebaikan, dan berkumpul dengan keluarga dan anak istri di surganya Allah. Itu harapan masing-masing kita. Dan ingat kembali kepada masing-masing kita, engkau bekali apa anak kamu itu. Kalau kamu tanamkan kebaikan, engkau akan meraih kebaikan. Tapi kalau kamu tanamkan kejelekan, maka kamu akan mendapatkan kejelekan pula. Dan jangan menyalahkan siapa-siapa. Fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan mencela, menyalahkan, melainkan diri dia masing-masing. Semoga manfaat, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua, kepada kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, diberi taufik, diberi hidayah, sehingga kita semua sebagai hamba Allah yang saleh dan salihah, dan sebagai hamba Allah yang mendapatkan kebaikan dunia, agama dan akhirat nanti insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Naqfira huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.